Indonesia pada masa anak-anak tentang apa namanya dropship apa itu? Dropship itu suatu model perdagangan online. Misalnya itu di Indramayu atau di Jakarta secara apa namanya ada produsen yang anda kenal misalnya buah-buahan apa ya sirup gitu tapi apa di Medan itu satu antum nggak kenal sama dia jadi gini ya, anak menginginkan produk itu terus menghubungi anak. Sebelumnya anak ada melakukan persetakutan dengan Ahlan anak melakukan setelah melakukan persetakutan sama produk perusahaan itu sudah ada ikat akad gitu, sudah ada akad sama anak dan itu tapi usahanya apa tuh ya? Produknya nggak ada di sisi anak. Produknya nggak ada dan tapi anak sudah diangkat jadi agennya macam itu sekarang. Terus antum misalnya pesan kepada anak, tolong kirimkan produk itu ini uangnya. Anak kirimkan apa uang apa pesanan di produk ini langsung kirim kepada antum misal tanpa melalui anak. Iya. Itu namanya apa namanya dropship. Tapi antum sudah diangkat, sudah diangkat. Nah, sudah diangkat oleh pihak sana sebagai agen, sebagai wakilan lah ya. Ya benar aja. Karena antum sudah diangkat. Kecuali antum belum diangkat, antum nggak boleh jualkan orang. Nah, sudah diangkat, antum benar. Jadi antum sesuai dengan prosedur. Kalaupun tidak antum yang kirim, nggak ada masalah. Pokoknya akadnya itu pertama kali antum diangkat. Setelah diangkat, kata pihak sana nanti saya yang kirim, kamu tinggal mencari aja pembeli. Itu halal Ustaz ya. Enggak ada riba gitu ya. Enggak ada. Dan juga penjualannya kan bentuknya dengan sifat kan. Iya, dengan sifat. Iya. Iya, jadi ya, sifatnya begini begini begini begini. Bukan suatu yang terbungkus, bukan apa istilahnya yang tidak diketahui sama sekali barangnya wala apa enggak. Yang jelas itu Ustaz. Jelas enggak diketahui. Enggak maksudnya. Oh, jelas. Perlu diketahui itu jelas gitu. Oh iya. Jadi enggak tersamakan. Ayo. Iya, bukan kucing dalam wakalah itu bang. Ya masuk diantaranya itu. Tapi bukan termasuk bab salam ya? Bukan, salam itu memberikan uang dulu. Salam itu memberikan uang dulu. Iya, DP lah istilahnya. Oh gitu. Nanti kita dicarikan barangnya. Kalau itu bab salam berarti memberi DP baru kita. Salah. Kalau ada produk barang. Kita sih mesti beli sama dia Zat, baru kita jual. Mesti beli dengan dia baru kita jual. Nah, sekarang barang itu enggak jalan. Apa itu masih ada rangkutan berulang? Barang itu harus kita beli dulu. Berarti milik kita sudah. Milik kita. Terus kan tentunya barang ini harus habis di pasar. Iya. Ternyata ada kendala, nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Ini barang itu mau dikembalikan. Dikembalikan. Ya kalau ada akad sebelumnya dari pihak sana, bahwasanya ya nanti nggak menjadi masalah. Saya barang yang sudah anda beli ini kalau mau dikembalikan dengan kesepakatan saya juga akan menerima barang tersebut dengan harga yang sama, boleh. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita menuntut untuk nggak boleh, kita sudah akad. Kita sudah akad, nggak boleh kita menuntut dia untuk saya ini tidak laku, saya harus kembali, nggak boleh, karena akadnya kita jual beli gitu. Nah, produsen herbal itu gitu Ustaz, jadi sejak awal juga menentukan apa yang antum beli di sini, antum bisa retur, bisa kembalikan, atau ditukar dengan produk lain. Ya akad itu menentukan, akad menentukan posisi jual beli. Sehingga rukun dari jual beli itu kan adanya akad ya. Yang dijual adanya akad. Nah kalau ada barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Barang yang sudah beli, iya jelas sudah lepas. Berarti kan akad itu ada akad itu di majelis. yang seperti itu tadi, itu majelis berarti. Ketika barang kita sudah beli, kita keluar dari majelis, berarti nggak boleh dikembalikan. Ada yang orang mengatakan boleh dikembalikan kalau memang seandainya didapatkan kerusakan. Ini juga akad juga sebetulnya. Nah, boleh kita keluar darinya. Kalau aku pernah dengar, Pak, menjual barang yang belum jadi milik kita itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Sekarang kan banyak, misalnya contoh jual sepeser. Iya, kalau itu bukan milik kita dan tadi tidak dijadikan agen, nggak boleh. Dan kalau dia agen, dia cuma jadi perwakilan agen. Dia menjualkan produknya A, karena dia diwakilkan, dia resmi diangkat. Boleh. Tapi kalau dia tidak memiliki sama sekali, dia bukan agen, dia jual barang, orang punya, ya nggak boleh. Kayak makelar-makelar yang banyak sekarang itu kan nggak punya keagenan, walau nggak punya, tapi menjual. Seolah-olah milik dia. Seolah-olah. Lata di malaika indah, kata Rasulullah. Jangan jualan apa yang tidak kamu miliki.